ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sebelum kita lanjutkan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Quran Al-Karim. Ayat Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim fi lughati masdarun qara'a bi ma'na tala aw bi ma'na jama'a aw bi ma'na jama'a taqulu qara'a qur'an qur'anan kama taqul ghafara bukran bukranan fa'ala al-ma'na أولي المعنى الأولي فعلى المعنى الأولي تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول أي بمعنى مطلوب وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع بمعنى جامع لجمعه لجمعه الأخبار والأحكام والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم النبي وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء سورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون طيب عندكم ويليس وقد حمى الله وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم عظيم هذا القرآن العظيم من التغيير من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تقف فلا عز وجل بحفظه فقال Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang belum lengkap sampai dilengkapi. Terus Al-Hijr ayat 9. Walizalika Walidzalika madatil Qur'an Madatil Qur'an Kathiratu Walam yuhawilu ahad ahadun walam yuhawil ahadun walam yuhawilu ahadun yuhawil majzum sukun lam walam yuhawil ahadun min a'daihi ayyughayyiru fihi aw yazida aw yankusa aw yubaddila ikut ke ayyughayyiru kan pertamanya ayyughayyiru mansub dengan an setelahnya terus mansub ikut aw yubaddila ila ataqallahu sitrahu wa padoha amrohu. Baik, kita lanjutkan. Was faqad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafi kathiratin tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa sumurihi wa annahu hakimu ala ma qablahu min al-kutubi. Qala Allah Ta'ala wa laqad atayna kasab'an minal masani wal qur'ana al-azima. Sab'an minal masani itu tujuh yang diulang-ulang yang bersisi para ulama, apakah tujuh di sini tujuh surat atau tujuh ayat. Imam As-Sa'di rahimahullah Ta'ala menguatkan tujuh surat yang berulang-ulang, yaitu tujuh surat pertama yang panjang dari mulai Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, beserta dengan At-Taubah, tujuh. Ya. Jadi At-Taubah digabungkan ke Al-Anfal sehingga semuanya tujuh. Ada juga yang berpendapat tujuh ayat yang berulang-ulang yaitu Al-Fatihah karena diulang-ulang di setiap rakaat. Terus Qabbal Qur'an Al-Majid wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab wa liyatadhakkar ulul albab. Saf 29 Sadiqnya. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am 155. Innahu laqur'anun karim. Al-Waqi'ah 77. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qaf al-Qur'an al-Majid, apa makna Majid? Mar Coba ingat apa makna Al-Majid. Al-Quran disifati dengan Al-Majid. Baik. Kasratu al-khair wal-ilm, dibanyak ilmu dan kebaikan padanya. Terus Akhi Gunawan, lanjutkan. Qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. لعلهم سورة إيمانا لأنذركم طيب يا أنتم ada harokat ni Al-Quran ni? Tidak ada. Baik. Khawatir ini ada. Tambah sulit kalau enggak ada. Terus lanjut. Satu lagi. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Menazzalna 'alaika kitaba tibyana. Tibyana. وبشرى قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومن هيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. القرآن sini disifati dengan muhaiminan karena mencakup kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ini disebut muhaiminan, mencakup terhadap kitab yang sebelumnya. Lanjutkan, Abu Zakaria. Bu Ida. Wa ma'atakum rasulun wa ma'atakum sehingga Al-Quran dan Sunnah masdarani, keduanya sebagai sumber pokok dari syariat Islamiyah. Kenapa di sini tidak dimasukkan ijma wal qiyas? Karena ijma dan qiyas diambil didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ijma dan qiyas tidak dimasukkan ke dalam masdar syariat, sumber pokok syariat. Karena keduanya, adanya ijma atau qiyas, ijma mundhabit yang dianggap benar, demikian pula qiyas yang dianggap benar jikalau mustanad, ini bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun sebagian mazhab ada yang memasukkan ijma dengan qiyas, ijma yang ketiga, qiyas yang keempat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan nuzulul Qur'ani, tentang turunnya Al-Qur'an. Qala rahimahullah taala, nazal Al-Qur'anu أول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في ليلة القدر أفضل في رمضان كنما في رمضان أبو حفص في رمضان حرشي أبا في رمضان نعم Nama Abu Zara. Lain sorry tidak. Ada tambahan alif dan nun. Al-Quran turun. Nazal Al-Quranu. Awalama nazala, dan yang pertama kali turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi lailatul qadri, yaitu di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama kali turun. Dan Lailatul Qadar adanya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Menunjukkan di sini Syekh secara tidak langsung beliau berpendapat dengan para ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali yaitu di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT firmankan yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, yaitu di surat Al-Qadr ayat yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sesungguhnya kami menurunkannya, hu yaitu Al-Quran, dhamir anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya itu Al-Quran, fi Lailatul Qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadr. Qala Ta'ala, demikian pula dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadr pada bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudzirin, فيها يفرق كل أمر حكيم. Di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ke yang keempat. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, pada malam yang penuh barakah, penuh kebaikan. Ya. Apa itu malam yang mubarakah, yang diberkahi, yang penuh kebaikan padanya? Yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, sehingga tidak bertolak belakang. Ya. Karena Lailatul Mubarakah yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami hendak memberikan peringatan, ya, dengan apa yang ada pada Al-Quran tentunya, kata Allah. Fiha, yang di malam tersebut, fi lailatin mubarakah, fi lailatul qadr, yufraku kullu amrin hakim, dirinci, yufraku, dirinci, divisah, kullu amrin, setiap perkara, hakim, sesuai dengan kebijakan Allah SWT. Yang disebut oleh ulama di malam lailatul qadr tersebut, yaitu ditentukannya takdir qadari ataupun takdir syar'i. Itu semua tentunya dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, demikian pula yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadr, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah firmankan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini, antum lihat syahrul Ramadhana. Padahal Ramadhan di sini sebagai apa? Asandra. Ramadhan di sini sebagai apa? Sebagai apa kedudukannya? Pangkatnya. Mudhafun ilaih. Tetapi dia tidak majrur dengan kasrah, tapi dengan fathah, karena ghairu munsharif atau la yansharif atau mamnu' minasharfi, sama saja. Ghairu munsharif, la yansharif, mamnu' minasharfi, huwa-huwa, dia-dia juga. Bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan memberi keterangan yang jelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga al-furqan, pembeda, bimbingan. Sehingga tiga ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran awal pertama kali diturunkan kepada Rasul kita Muhammad alaihi wasallam, yaitu di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berselisih apakah diturunkannya jumlatan wahidatan, ya, sekaligus kepada Rasul kita Muhammad alaihi wasallam, atau hanya pertama kalinya saja. Ya, sehingga dilihat di sini Syekh, beliau ikut dengan pendapat yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan di malam itu, malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, awal pertama kalinya saja. Ya, kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur atau munajjaman, ya, secara berangsur-angsur kepada Rasul kita Muhammad alaihi wasallam selama 23 tahun. Baik. Ya, selama 23 tahun. Karena Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setiap kali Al-Quran diturunkan, yaitu datang sebelumnya, ya, atau sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, datang dalam bentuk mimpi. yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari yang Muslim, datangi ini seperti falak subhi, ya, seperti falak subuh, ya, sinar pagi atau fajar. Dan hal itu berlangsung lama, mimpi tersebut berlangsung lama. Kata Syekh Utsaimin Ta'ala, dimulai dari bulan Rabiul Awal sampai 6 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Jadi mimpi tersebut terus berulang kali, datangnya cahaya subuh, ya, dalam mimpi beliau alaihissalatu wassalam selama 6 bulan. Yang berikutnya setelah Sya'ban, yaitu di bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Dan yang berpendapat bahwasanya Al-Quran pertama kali turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tidak secara keseluruhan, yaitu pendapatnya Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala dari kalangan tabi'in. Baru setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat Al-Quran diturunkan secara sekaligus di malam tersebut. Tapi di sini Syekh tadi merujukkan pendapat Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Hanya saja Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan dalam syarah arba'innya, bahwasanya Al-Quranul Karim turun dari Lauhil Mahfuz, dari Baitul Izzah, secara keseluruhan ke langit dunia. Ini itu ke langit dunia. Dari Baitul Izzah, Lauhil Mahfuz turun secara sekaligus ke langit dunia. Baru setelah itu turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Itu di antara tiga dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar dengan tiga ayat tadi, Al-Qadr, kemudian di surat Ad-Dukhan disebut dengan Lailatul Mubarak, dan di surat Al-Baqarah disebut dengan umum Syahru Ramadan, rincinya di surat Al-Qadr. Ya, jadi tafsir di surat Ad-Dukhan, demikian pula di surat Al-Baqarah, tafsir rincinya itu di surat Al-Qadr, fi Lailatul Qadr. Kenapa? Karena bulan Ramadan umum, Lailatul Mubarakah mungkin sebagian memahami umum, tapi ketika datang tafsirnya secara jelas di surat Al-Qadr, yaitu bulan Ramadan atau malam yang diberkahi, tiadanya adalah Lailatul Qadr. Kenapa? Karena malam tersebut khairun min alfi syahrin, kata Allah Azza wa Jalla, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Al-Quranul Karim diturunkan fi afdalil ayam, ya. Al-Quran diturunkan pada hari yang utama. Demikian pula fi afdalis syahr, pada bulan yang utama pula. Wa fi afdalil laylah, dan di malam yang paling utama pula. Ila afdali syakhsin, kepada manusia yang paling utama pula. Bi afdali lughati, dan dengan bahasa yang paling utama pula, yaitu bahasa Arab. Itu keutamaan diturunkan Al-Quran, ya, pada malam, hari, bulan, demikian pula orang dan bahasa yang utama. Qala rahimahullah ta'ala wa kana umrun nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi 40 sanatan 'ala al-mashhuri 'inda ahli al-'ilmi. Wa kana, dan nyatalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi, ketika pertama kali turun kepada beliau alaihi salatu wasalam Al-Qur'an, dalam usia 40 sanatan, ya, dalam usia 40 tahun, ya. Sehingga sisanya di 23 tahun sampai beliau berumur 63 tahun, dalam hadis Ibn Abbas dan Sahih Bukhari, selama 23 tahun terus turun wahyu, turun Al-Quran. Dan hal itu alal masyhur inda ahli ilmi, menurut pendapat yang masyhur di sisi para ahlul ilmi, para ulama. Menunjukkan di sana ada khilaf pada usia berapa, ya. Tapi ini yang masyhur dan yang rajih insyaallah pada usia 40 tahun. Kenapa rahasianya? Akan disebut oleh Syekh. Dan demikian pula keumuman para nabi alaihi wassalatu wassalam, diutus, ya, diberikan risalah wahyu oleh Allah SWT pada usia 40 tahun. Ada rahasianya, ada hikmahnya. Sehingga fahani'an liman balagha umruhu 40 sanah, ya, kenikmatan bagi yang sudah sampai umurnya 40 tahun. Ada di antara itu? Abu Yas lewat. Baik, lewat sama bagus. Baik. Jadi usia 40 tahun ini usia emas. Wa qad ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha wa Sa'id Ibn Musayyib wa ghairihim, dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula dari kalangan tabi'in apa Sa'id Ibn Musayyib dan yang lainnya. Kenapa diturunkan Al-Quran dalam usia Rasulullah SAW 40 tahun? Dalam riwayat tersebut, wahadihi sinnu hiya allati riwayat yang masyhur, Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran Al-Karim yaitu di usia 40 tahun, tadi dalam riwayat Ibn Abbas apa Sa'id Ibn Musayyib atau Sa'id Ibn Musayyib dan yang lainnya. Kenapa rahasianya, kata Syekh, wahadihi sinnu hiya allati yakunu biha al-bulughur rusyli wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Ini keutamaannya. Wa hadhihi sinnu, bahwasanya umur 40 tahun ini, hiya allati, yaitu umur yang yakunu biha, dengan umur tersebut nyatalah seseorang bulughur rusydi. Sempurna bimbingannya, petunjuknya. Wa kamalul aqli, sempurna pula akalnya. Wa tamamul idraki, dan sempurna pula pengetahuannya. Itu umur 40 tahun, ya. Dalam bimbingannya dia terbimbing, terarah, ya. Demikian pula akalnya dan pengetahuannya, itu di usia 40 tahun. Sampai-sampai jumhur para ulama berpendapat bahwasanya tidaklah diutus para nabi melainkan pada usia 40 tahun. Yang sering di dalam Al-Quran Allah SWT firmankan walamma balagha ashuddahu wastawa, tentang sifat para nabi, ya, Nabi Musa ataupun yang lainnya. Walamma balagha ashuddahu wastawa, itu maknanya balagha 40 sana, dan itu kebanyakannya, wahwal aktsar, kebanyakannya, meskipun tidak semua, ya, seperti Yusuf tanya tidak di atas 40, tapi kebanyakan para nabi menurut jumhur para ulama diutus pada usia 40 tahun. Demikian pula Nabi Isa menurut pendapat sebagian para ulama, yang beliau diangkat oleh Allah SWT barrafahu Allah ilaihi pada usia berapa tahun? Nabi Isa, dan beliau diturunkan lagi, datang dalam hadis wa makatha sab'an, wa fi riwayah wa makatha 40. Beliau diturunkan lagi, datang dalam riwayat umur atau waktu beliau diutus yang kedua kali 7 tahun, dalam riwayat yang lain 40 tahun. Usia berapa menurut pendapatnya, meskipun tentunya membutuhkan pada dalil, tapi tadi dalil yang sahih beliau diutus kembali ke muka bumi itu selama 7 tahun, dalam riwayat 40 tahun. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan berarti beliau diangkat dalam usia berapa? 33 tahun. Kenapa? Karena kalau melihat dua hadis ini seolah-olah bertolak belakang. Beliau tinggal di muka bumi, diutus yang kedua 7 tahun, dalam riwayat yang lain 40 tahun. Ya, sehingga kok dalam riwayat 7, dalam riwayat yang lain 40. Maka segi penyinkronannya, ya, disinkronkan kedua hadis ini, kata ulama, yaitu diangkat pada usia 33, ya, kemudian diturunkan kembali selama 7 tahun, jadi genap 40 tahun. Sehingga beliau diutus 40 tahun, yaitu apa? Sebelum dan setelah diangkat. 40 tahun yaitu sebelum dan setelah diangkat. Dan banyak seperti Nabi Sulaiman dan yang lainnya yang diutus sebelum 40 tahun. Hanya saja jumhur para ulama berpendapat kebanyakannya, karena itu tadi, ya, bulughur rusyd, bimbingannya terarah, kemudian akalnya sempurna, tidak gerasa gerusu, ya, jauh menimbang ke depan, tidak temperamen atau tidak mendahulukan ego dan yang lainnya di usia-usia 40 tahun. Sehingga kita melihatnya apa? Bijak biasanya kalau orang sudah 40 tahun, tidak seperti anak muda, ya. Terus wawasan pandangan ke depannya mendalam, seperti itu. Tanya. Seperti guru-guru kita mungkin, yang sudah sampai pada usia-usia di atas 40, ya. Beda dengan kita yang masih muda-muda, ya. Pemikirannya, cara pandangnya dan yang lainnya. Tanya. Sehingga kata orang tua sudah banyak makan garam, pengalamannya pun lebih, ya, mereka-mereka, ya, karena mereka tentunya lebih dahulu, lebih merasakan dengan umur yang mereka dapatkan. قال رحمه تعالى والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام أحد الملائكة المقربين الكرام dan yang turun membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nazala bi itu turun membawa dan yang turun membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menyampaikannya yaitu Jibril. Dan Jibril adalah ahadul malaikatil muqarrabin al-kirami. Salah satu dari malaikat-malaikat yang dekat, yang mulia dengan Allah SWT. Yang dekat dengan Allah SWT dan mulia. Ini Masya Allah, keutamaan Al-Quran. Diturunkan di malam yang utama, di bulan yang utama pula. Pada manusia yang utama. Ya, dengan bahasa yang utama. Dan dibawa dengan makhluk yang utama pula yaitu Jibril sebagai malaikat pilihan. Qala Allah Ta'ala 'anil Qur'ani, Allah SWT firman kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat yang mulia yaitu Jibril, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Insyaallah. Oke, bahasa yang Allah SWT gunakan. Ya, disebut asy-syu'ara. Ya, para pensyair karena tidak mampunya para pensyair meniru gaya bahasa yang Allah SWT gunakan dalam Al-Qur'an. Baik. Sesungguhnya hu Al-Qur'an natanzilu rabbil alamin, turun dari sisi rabbil alamin Allah Azza wa Jalla. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang turun dibawa oleh ruhul amin yaitu Jibril. Ruhul amin yaitu Jibril. Demikian pula dalam ayat yang lain ruhul kudus Jibril pula. Ya. Laqab julukan untuk Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan kepada hatimu wahai Muhammad supaya nyata engkau bisa memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, yaitu dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. La'allakum ta'qilun inna nazzalna al-Qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun, ya, agar kalian memahaminya. Apakah Al-Quran langsung diturunkan ke hati Nabi SAW? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Apakah Al-Quran langsung diturunkan ke hati? Dalam ayat disebutkan ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan kepada hatimu, yaitu hati engkau wahai Muhammad, agar engkau memberikan peringatan dengannya. Langsung ke dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Hal ini tentunya kata Syekh Al-Utsaimin Rahimahullah Ta'ala ba'da sama'ihi, setelah Al-Quran itu didengar. Kemudian apa? Disebutkan ala qalbika bukan berarti sekaligus langsung diturunkan ke hati, tetapi itu semua ba'da sama'ihi, setelah beliau dengar dibacakan oleh Jibril Kemudian disebutkan hati di sini karena mahalluhu, tempatnya. Ya, Al-Qur'an tempatnya apa? Fil qalb, di hati. Ya. Sebagai isyarah ila aqli Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat pada akal. Karena akal tempatnya di mana? Di hati. Ya. Akal tempatnya di hati. Allah SWT sebutkan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak berakal. Ya, tidak mengetahui. Ya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Jadi akal itu tempatnya di hati, bukan di kepala. Ya. Apalagi di dengkul. Ya. Sehingga mau itu omega 10, mau itu omega 6, atau bahkan 12, 20. Ya. Atau katanya tidurnya jangan dibantal, supaya akalnya berkembang. Jadi jangan dikasih bantal, kalau mau kasih bantal yang dekok tengahnya katanya, supaya akalnya gak terhambat. Baik. Tapi Allah SWT sebutkan bahwasanya akal itu di hati, bukan di kepala. Sehingga omega-omega itu cuma upaya saja, makanan, minuman. Wa illa, jika tidak, maka hati seseorang. Sehingga dalam ayat yang lain Allah SWT sebutkan perumpamaan ilmu. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Ilmu itu Allah turunkan seperti hujan turun dari langit, ya, kemudian lembah-lembah terpenuhi dengan air. Maka dari sini kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwasanya tempatnya ilmu yaitu di hati. Baik. Hati itu yang akan menyerap ilmu, bukan kepala. Baik. Sehingga yang selayaknya bagi kita tentunya membersihkan dan mempersiapkan hati, ya, untuk dapat menampung sebanyak-banyaknya ilmu Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena betapa banyak manusia-manusia yang mereka tidak mengkonsumsi, memakan atau meminum omega-omega ataupun yang lainnya, ya. Bahkan betapa banyak manusia yang tidak makan udang atau ikan laut atau yang lainnya, yang menurut mereka orang-orang barat bahwasanya bagus untuk akal katanya, ya. Tapi mereka cerdas, ya. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanannya cuma roti, ya. Nasi enggak, mungkin makan nasi jarang, ya. Sehari sekali, ya. Tapi karena hatinya telah Allah SWT persiapkan, ya, sehingga mereka mampu menampung ilmu yang sangat banyak. Dan di sini bukan berarti tercela, ya. Silahkan, itu adalah hak badan kita untuk kita mengkonsumsi, makan, minum makanan-makanan yang baik, halal dan baik, dan bermanfaat bagi tubuh kita, bagi organ kita, ya. Tapi ingat bahwasanya ilmu kuncinya atau sumbernya yaitu berada dalam hati. Hatilah yang akan siap menerima ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka demikianlah disebutkan oleh Allah SWT, ala qalbika litakuna minal munzirin, karena hati adalah tempat yang turunnya Al-Quran. Waqad kana li Jibril alaihi salam min sifatil hamidatil azimati min al-karami wal quwwati wal qurbi min Allah ta'ala wal makanati wal ihtirami baina al malaikati wal amanati wal husni wat taharati ma ja'alahu ahlan لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله. وقل كان لجبريل عليه السلام dan sungguh nyata ada pada Jibril alaihi salam min sifatil hamidatil azimati, yaitu dari sifat-sifat yang terpuji, yang mulia. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada sosok yang mulia, yang terpuji. Nabi kita Muhammad alaihi salam dibawa oleh sosok yang mulia pula, yaitu Jibril. Memiliki sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Yaitu minal karam wal quwwati, dari karamnya, kemuliaannya, kekuatannya, ya. Dan juga wal qurbi, kedekatannya, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makanati, dan juga kedudukannya. Wal ihtirami, terhormatnya, bainal malaikati, di antara para malaikat-malaikat yang lain. Beliau memiliki kedudukan, bahkan disebutkan terbanyak sayapnya, ya, memiliki 600 sayap. Banyak. Demikian pula wal amanati, memiliki sifat amanah, wal husni, ya, serta baik, indah, wat taharati, suci. Sehingga dari sifat-sifat ini ma ja'alahu ahlan, menyebabkan Allah jadikan Jibril alaihissalam ahlan, sebagai orang yang ahli, yang layak, yang pantas. Di ayyakuna, atau sebagai sosok, ya. Kalau kita katakan orang nanti khawatirnya memahami manusia, ya, sebagai sosok yang pantas, yang layak. Di ayyakuna Rasulullah ta'ala, ya, beliau terbukti sebagai Rasul Allah SWT, sebagai utusan Allah SWT, biwahyihi, dengan membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ila rusulihi, kepada rasul-rasulnya dari kalangan manusia. Dengan sifat-sifat yang terpuji tadi, maka layaklah, pantaslah Jibril alaihissalam sebagai utusan Allah SWT dari kalangan malaikatnya membawa wahyu ila rusulihi, kepada rasul-rasul Allah SWT dari kalangan manusia. Ini dipilih dari kalangan malaikat sebagai malaikat yang utama. Demikian pula Rasulullah SAW dari kalangan manusia, dari manusia yang utama pula. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT firmankan yang menunjukkan tentang sifat-sifat Jibril yang mulia tadi, yang agung. Innahu laqawlu rasulin kerim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thamma amin. Ini semua adalah sifat Jibril. Surat Takwir ayat yang ke-19 sampai 21. Sungguhnya disampaikannya itu melalui ucapan Rasulin Karim, Rasul utusan yang mulia. Al-Quran disampaikan melalui ucapan utusan yang mulia, yaitu Jibril. Rasulin Karim di sini Jibril, berbeda dengan di surat Al-Haqqah. Rasulin Karim, yaitu Rasul Muhammad alaihi wasallam. Tapi di sini di surat Takwir Rasulin Karim, yaitu Jibril alaihi salam. Zi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, dan juga inda dzil arsy makin, kedudukan yang dekat dengan arsy Allah SWT yang kokoh. Muta'in, sebagai makhluk yang taat. Sama amin, dan juga terpercaya. Wa qala ta'ala, demikian Allah firmankan tentang sifat Jibril, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Semua adalah sifat-sifat Jibril, ya. Syadidul quwa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dzumiratin fastawa, serta wa huwa bil ufuqil a'la, berada di tempat yang dekat dengan Allah SWT, dan berada di antara para malaikat-malaikatnya. Waqala, dan juga Allah firmankan tentang sifat Jibril, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhi amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Sifat Jibril, qul nazzalahu ruhul qudus. Ruhul qudus adalah Jibril, tersifat dengan ruhul qudus, ya, ruh yang disucikan, mutahara. Waqad bayyana Allah ta'ala lana awsafa Jibrila alladhi nazala bil Qur'ani min 'indihi. Waqad bayyana Allah ta'ala, dan sungguh Allah SWT telah menjelaskan lana, kepada kita, awsafa Jibrila, yaitu sifat-sifat Jibril dalam ayat-ayat tadi, alladhi nazala bil Qur'ani, yang Jibril datang membawa Al-Qur'an, min indihi, dari sisi Allah Azza wa Jal, wa tadullu ala idhamil Qur'ani, sehingga hal itu menunjukkan agungnya Al-Qur'an, wa inayatihi ta'ala, dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala bihi, dengan Al-Qur'an, menunjukkan agungnya Al-Qur'an dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Maksudnya Al-Qur'an adalah agung, Al-Qur'anil Azim, dan juga Allah sangat perhatian terhadapnya. Fa innahu la yursalu man kana aziman illa bil umuril azimati. Karena sesungguhnya la yursalu, tidaklah diutus man kana aziman, seseorang yang agung, illa ya, bil umuril azimati, kecuali dengan perkara yang agung pula. Ya. Tidaklah diutus yang agung melainkan dengan perkara yang agung pula. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih.